إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ولا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين يا حرمتي، kita masuk pada bab yang berikutnya dari kitab Lamuddur al-Mansur min al-Qawl al-Ma'thur fi al-I'tiqad wa as-Sunnah, yaitu bab tentang isti'dan sultan. Isti'dan sultan wajib wal imtina' idza mana', meminta izin pada penguasa adalah harus dan berhenti kalau dilarang. قال عبد الرحمن ابن أبزة رحمه الله أن رجلا أتى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال: لا تصلي. Bahwasanya seseorang mendatangi Umar bin Khattab kemudian berkata: إني أجنبت، aku terkena junub dalam keadaan aku tidak mendapati air. Faqala la tusalli, kata Umar, jangan salat kalau begitu. Faqala Ammar, maka Ammar berkata: Ama tadhkur ya Amirul Mukminin, apakah engkau tidak ingat wahai Amirul Mukminin, idza anna wa anta fi sariyatin fajnabna, apakah engkau wahai Amirul Mukminin lupa, apakah engkau enggak ingat ketika aku dan engkau dalam satu perjalanan kemudian kita junub, falam najid ma'an, dan kita tidak mendapatkan air. Fa amma anta falam tusalli, adapun engkau tidak salat. Wa amma ana fatama'aktu fit turab, adapun aku berguling-guling di tanah. Wa sallaitu, kemudian salat. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Nabi pun bersabda: Innama kana yakfika an tadrib biyadayka al-ard, sesungguhnya cukup bagimu untuk memukulkan kedua tanganmu ke bumi. Thumma tanfukh, kemudian kau tiup. Thumma tamsah bihima wajhaka wa kaffay, kemudian engkau usapkan dengan kedua tanganmu itu wajahmu dan dua telapak tanganmu. Diingatkan oleh Ammar ibn Yasir tentang apa yang terjadi pada beliau dan Amirul Mukminin Umar. Tetapi Umar berkata: Ittaqillah ya Ammar, Bertakwalah kepada Allah ya Ammar. Takutlah engkau kepada Allah. Qala Ammar, in syi'it lam uhaddits bihi. Kalau kau kehendaki, aku tidak menyampaikan hadis ini, aku tidak menyampaikan. Faqala Umar, wallika ma tawallait. Kata Umar, aku berikan padamu apa yang kau jalani. Ini aku setuju, silakan kalau kau mau menyampaikan. Asyahid dari kisah ini, kaitannya dengan judul bab, bahwa izin kepada penguasa wajib, ketika Ammar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, in syi'ta fala uhaddits bihi. Kalau kau suka, kalau kau kehendaki, aku tidak menyampaikannya. Artinya karena beliau, Umar adalah amirul mu'minin. Kalau amirul mu'minin melarang, aku tidak kerjakan. Padahal ini masalah hadis, masalah penyampaian hadis. Anna Ammaran law mana'ahu Umar lam tana' anil fityah. Wa Ammar, kalau dilarang oleh amirul mu'minin Umar, oleh penguasanya, niscaya beliau pun tidak akan menyampaikan fatwanya. Tidak akan menyampaikan fatwanya, padahal dalam keadaan huwa a'lam. Padahal dia dalam keadaan tahu. Wahia ilmun, dan itu ilmu. Wahia ilmun. Apalagi yang berkait dengan keduniaan. Berkait dengan ilmu saja, Amr menyatakan, lau syi'ta ma hadis bihi. Kalau kau kehendaki, aku tidak akan sampaikan. Fata'ammal wantabih ayyuhal muslim. Maka perhatikanlah, wahai seorang muslim, wattaqillaha ya man taqannata bis salawati duna idni minal imam. Takutlah engkau kepada Allah, dan takutlah engkau, wahai orang-orang yang kunut dalam salat-salatnya tanpa izin imam. Yani kunut nazilah. Kunut nazilah itu satu kejadian besar yang menyebabkan kaum muslimin kunut, dan itu adalah dengan perintah biasanya dari penguasa, bahwa kita mendapatkan musibah begini-begini, maka hendaklah imam-imam di masjid kunut, maka kunut azdilah. Qala Tamim ad-Dari li Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, da'ni ad'u Allah wa aqussu wa udhakiru an-nas. Faqala Umar, la. Dalam riwayat lain, kalian di atas tadi riwayat Muslim dan Nasa'i. Yang kedua ini diriwayatkan dalam Hawadisul Bid'ah. Bahwa Tamim ad-Dari berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, da'ni, biarkan aku, ad'u Allah wa aqus wa udhakiru an-nas. Biarkan aku mengajak manusia, aku menceritakan kisah-kisah, dan aku ingatkan mereka, manusia. Kata Umar, la, jangan. Artinya, ketika beliau akan menyampaikan kisahnya atau menyampaikan satu nasihat dalam bentuk kisah-kisah, amirul mukminin tidak setuju, dilarang, maka dia adalah, maka dia berhenti. Idza mana'a imtana. Qala Nafi', kataba Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ila Abi Musa. Nafi' menyatakan Umar bin Khattab menulis surat kepada Abi Musa Al-Asy'ari. Ala yajalisuhu, hendaklah engkau jangan bermajlis dengan dia. Jadi dengan Sabir ibn Isl. Allah masih ingat kisahnya. Ketika Sabir ibn Isl selalu mempertanyakan ayat-ayat mutasyabihat. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya itu? Dan seterusnya. Membuat resah kaum muslimin. Maka dihadapkan kepada Umar. Dipukul dengan pelepah korma sampai berdarah. Atau dengan bonggolnya yang calon bunga seperti pukulan kasti, lebih besar lagi, dipukul kepalanya berdarah, dibiarkan sampai sembuh, dipukul lagi sampai berdarah, sampai dia menyatakan, tapi kami hasil ya amir mu'minin, kalau kau ingin membunuhku, bunuhlah aku dengan baik, kalau kau ingin agar aku taubat dan berhenti, sungguh demi Allah telah hilang syaitan dari kepalaku. Ketika Umar melihat bahwa sepertinya dia sudah benar-benar taubat, kembalikan ke kampungnya. Tetapi tidak begitu saja dilepas. Tetapi gubernur yang ada di sana, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, diberi surat. Suratnya berisi, ala alla yujalisahu ya'ni Tabighan ibn Isl ahadun minal muslimin, agar jangan seorang pun dari kaum muslimin bermajlis dengan dia. Fashadda dhalika 'ala ar-rajul, maka hukuman ini lebih memberatkan lagi buat orang tersebut. Dilarang seorang pun kaum muslimin untuk bermajlis dengan Tabigh ibn Isl, sehingga dikatakan, diriwayatkan bahwa Tabigh ibn Isl di kampungnya seperti unta yang ajrab, seperti unta yang berpenyakit menular, dijauhi oleh unta-unta yang lainnya. Setiap majlis, setiap halqah ada Tabigh, maka mereka bubar meninggalkan Tabigh. Bahkan ketika ada satu kelompok yang tidak tahu dari majlis dan Tabigh duduk di situ, maka halqah yang lain, majlis yang lain yang mengingatkan. Ingat azmatu amirul mu'minin, ingat pesannya amirul mu'minin, maka mereka tahu, oh ini yang namanya Tabigh ibn Isl, maka mereka pun menjauh dari Tabigh ibn Isl. Qul inna a'udzubikumullah, ini tahdzir dari amirul mu'minin. Sampai istadda 'ala ar-rajul, sampai terasa berat bagi orang tadi. Daqatil ardu bima rahubat, terasa sempit bumi ini yang tadinya luas. Fakataba Musa, Abu Musa ila Umar an qad hasunat taubatuhu, sampai Abu Musa al-Ash'ari menulis surat kepada Umar menyampaikan qad hasunat taubatuhu, bahwasanya Tabigh sudah benar-benar taubat. Fakataba Umar, baru Umar menjawab an ya'dhana lin-nasi bimujalasatih, silakan izinkan manusia untuk bermajlis lagi dengan dia. Kalau kita azam lihat Amirul Mukminin, penguasa, dalam keadaan dia berhak untuk memerintahkan, berhak untuk melarang, selama itu tidak bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul. Sampai untuk masalah fatwa sekalipun, dan itu tidak bertentangan dengan syariat, karena fatwa atau ilmu itu merupakan penyampaiannya adalah fardun alal kifayah, fardu kifayah. Kalau sudah sebagian qama biwajibihim, maka yang lain gugur kewajibannya. Maka penguasa bisa melihat ini pantas untuk berbicara, yang ini tidak pantas, kamu dilarang berbicara. Fadabila na'azakumullah, walaupun dua-duanya menyampaikan ini, tetapi kalau ternyata penguasa melihat dengan latar belakang kebijakannya bahwa yang ini tidak pantas berbicara karena ini sudah terjadi begini, terjadi begitu, kesalahan sekian, maka engkau jangan bicara. Fulan wa fulan wa fulan saja yang berbicara dan menyampaikan fatwa. Dan ini juga termasuk hak penguasa yang harus taati oleh rakyatnya. Umbur istijabatan nas li awamiril hakim fi adami takallum wal istinas ma sabir hatta adinal khalifah fi dhalik. Perhatikanlah bagaimana manusia menyambut, menerima perintah-perintah dari hakim, dari penguasanya, untuk tidak mengajak bicara Tabigh, untuk tidak istinas, tidak berbaik-baikan dengan dia, ma'a Tabigh, hatta adinal khalifah, sampai ketika khalifah mengizinkan, baru mereka berani bermajlis lagi. Bahkan mereka saling mengingatkan untuk melaksanakan perintah Amirul Mukminin. Azmatu Amirul Mukminin, kata mereka. Ingat azmah Amirul Mukminin, perintah Amirul Mukminin. Riwayat berikutnya, Anjil Kala' Abu Syurahil rahimahullah, kana Ka'ab ibn Iyad yaqutu fi amarati Muawiyah. Ada seorang yang bernama Ka'ab ibn Iyad yaqutu, menyampaikan kisah-kisah di bawah penguasaan atau kekuasaan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala Auf ibn Malik li Dzilkala', maka berkata Auf ibn Malik kepada Dzilkala', ya Abu Syurahil, ara'aita ibn ammik kani Ka'ab abi amri al-amr amir yaqus. Wahai Abu Syurahil, bagaimana pendapatmu tentang ibn ammik? Apakah ini Ka'ab maksudnya? Ka'ab ibn Iyad. Abi Amril Amir yaqustu, apakah dia diizinkan atau dengan izin Amirul Mukminin menyampaikan kisah-kisah? Fa inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul al-qissasu thalathah. Kasunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, al-qissas thalathah. Qissas itu tiga. Yang dua dalam keadaan finnah. Yang satu yang selamat. Famakatha Ka'ab sanatan la yaqus hatta arsala ilaihi Muawiyah bi amrihi an yaqus. Maka Ka'ab pun berhenti dari menyampaikan kisah-kisahnya sampai satu tahun tidak menyampaikan kisah-kisahnya. Hatta arsala ilaihi Muawiyah, sampai Muawiyah mengizinkan dia untuk berbicara kembali. Karena kekhawatiran yang namanya qissas seringkali bahkan lebih banyak 2/3 dalam keadaan dia memiliki berbagai macam riwayat-riwayat, imma riwayat yang dusta atau riwayat yang dikasti bumbu, riwayat yang ditambah-tambah dengan ini dengan itu, dikurangi. Ini terjadi. Bahkan Tantawi menyatakan terus terang dalam satu bukunya bahwa kisah ini kisah satu buku, satu buku tebal, yang gak tebal sekali, kira-kira berapa 100 halaman barangkali. Dia mengatakan bahwa kisah ini aslinya hanya 6 baris. Bayangkan, aslinya hanya 6 baris. Dia sendiri yang mengatakan begitu. Hanya qissas, tukang dongeng, tukang cerita. Memang riwayatnya ada, tapi cuma 6 baris. Dia gambarkan dengan berbagai macam gaya bahasa, dengan tinggi rendah bumbunya segala macam. Hasilnya jadi satu buku. Maka Amirul Mukminin melarangnya, mengingatkannya, apakah ada izin engkau mengkisahkan seperti itu atau membuat cerita-cerita. Ketika tidak ada izin, berarti tidak bisa. Sampai 1 tahun. Setelah 1 tahun, maka diizinkan kembali untuk menyampaikan. Falyantabih al-ikhwah alladziina yaqnutun fi shalawati fi an-nawazil. Maka hendaklah ingat ikhwah yang kunut dalam salat-salat nazilah duna idzni sultanil muslim, tanpa ada izin dari sultanil muslim. Walladziina yuthiruna mawdu'aat fi khutubihim, dan juga yang kerjaannya menyebarkan berbagai macam berita-berita, kisah-kisah maudhu' dalam khutbah-khutbah mereka. Hati-hati. Wa muhadaratihim, dalam muhadarah-muhadarah mereka, kajian-kajian mereka, wa durusihim, dan kajian-kajian mereka, duna an yasmah waliyul amr bitahditsi fiha, tanpa ada izin dari waliyul amr untuk menyampaikannya. Li'annahu a'raf min ghairihi bil maslahah wal mafsadah al-ammah. Karena demikian, bahwa penguasa seringkali lebih tahu apa yang lebih maslahat dan mana yang membuat mafsadah secara umum, tidak secara pribadi, tapi secara umum. Bahwasanya yang namanya kisah-kisah, cerita-cerita, yusir mawdu'at fi khutabihim, ini sering terjadi. Dan khususnya pada mereka-mereka kaum Hizbiyyin, kisah yang dianggap bisa membantu dakwah, kisah yang dianggap bisa membangkitkan semangat, kisah yang dianggap bisa membuat orang taubat. Apakah Hizbiyyin dari kalangan Siyasiyyin politikus, ataupun Hizbiyyin dari kalangan Zubiyah yang golongan ahlul atifah, mereka-mereka para atifiyin yang lebih mengunggulkan perasaannya, sururiyin atifiyin yang lebih mementingkan perasaannya, sering isinya dongeng cerita, walaupun kadang ceritanya benar, kadang 50%, kadang perlu dikorting sedikit. Qanibina azakumullah. Berita sebar lewat SMS, sebar lewat BB, sebar lewat ini, cerita paus masuk Islam, masya Allah. Apa iya? Qanibina azakumullah. kaum muslimin yang saya hormati. Lebih-lebih lagi mereka, kaum Zulfiyah, membawa kisah-kisah yang lebih aneh lagi. Yang si fulan tiba-tiba ada sinar turun kepadanya. Sampai orang barat masuk Islam karena melihat sinar itu yang turun kepadanya. Pada mereka, jemaah tabligh. Itu kalian siapa? Aku melihat sinar yang turun dari atas. Masya Allah. Ini qasas. Qasas. Kalau penguasanya seorang yang muslim, ahlus sunnah, melihat bahayanya kisah-kisah yang seperti ini, akan hilang. Dan kalau terjadi seperti itu, maka kaum muslimin hendaklah sami'na wa ta'na pada penguasa ketika mereka melarang perkara-perkara yang akan membawa kejelekan, akan membawa berbagai macam kejelekan. Walaupun menurut kamu, tapi ini kan baik. Ini kan bisa mengingatkan orang, bisa bikin orang jadi taubat. Qulna a'udzukum Allah kum muslimin sarmati. Wal yahdharu, hendaklah mereka berhati-hati. Min mukhanafati sunnah. Hati-hati untuk menyelisih sunnah. Wa ma alaihi salaf salih, dan juga hendaklah berhati-hati dari menyelisih para salaf salih. In kanu yuridun Allah wad daral akhirah, kalau mereka menginginkan Allah dan hari akhir. Wattaqallahu jami' likulli khair, kalau mereka menginginkan Allah dan hari akhir, maka hendaklah mereka berjalan di atas sunnah dan berjalan di atas salaf dan tetap bersama penguasa, dalam artian apa yang diperintahkannya kita ikuti, apa yang dilarangnya kita tinggalkan, selama tidak bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul.